Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa melakukan berbagai amal ibadah, amal saleh di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah sudah menginjak hari ke berapa? 16 ya. 16, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan dan taufik kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini khususnya, dan semoga dilipat gandakan pahalanya untuk kita. Amin. Di kesempatan pagi hari ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan murojaah sedikit membicarakan terkait dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi kita masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita tahu di 10 hari terakhir Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin giat lagi ibadahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu beliau itu bersungguh-sungguh beribadah. Ya, melebihi ya, kesungguhan beliau di dalam beribadah itu ya, tidak ada atau tidak ditemui di waktu-waktu yang lain. Maksudnya di waktu-waktu biasanya beliau itu semangat ibadah, tetapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau sangat atau lebih giat lagi ya, tambah semangat lagi. Nah, bahkan sebagaimana juga diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ya idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan ikat pinggang beliau. Ikat pinggangnya dikencengi. Bukan berarti kalau sebelumnya itu ndak pak apa namanya ikat pinggangnya kendor. Ini kinayah ya. Ungkapan untuk menunjukkan bahwasannya semakin giat beribadah. Disebutkan oleh sebagian ulama maksudnya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau itu meninggalkan bersenang-senang dengan istri. Nah, dan menghidupkan malamnya. makna menghidupkan malam itu dengan berbagai amal ibadah. Diperselisihkan ulama terkait dengan menghidupkan malam itu seberapa persennya. Ada yang mengatakan ya separohnya paling tidak. Ala kulli hal, di malam harinya itu tidak kemudian malah banyak tidur. Tapi memperbanyak ibadah di malam hari. Siangnya berpuasa, malamnya memperbanyak ibadah. Bahkan bukan hanya sendiri, egois sendiri tidak. Bahkan aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga beliau. Bahkan juga diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu mengetuk pintunya Fatimah, pintunya Ali bin Abi Thalib. Ya, Fatimah sudah menikah. Sudah menikah, sudah berkeluarga sendiri, sudah rumah tangga sendiri. Itu pun masih beliau samperin, dibangunkan. Diketuk pintunya, dibangunkan supaya menghidupkan malam. Padahal sudah pisah rumah, pisah tempat tinggal. Bukan berarti lawis nikah secara urusan. Enggak. Ya. Anak, meskipun sudah punya keluarga, sudah punya suami, atau yang laki-laki sudah punya istri, tetap dikasih arahan, ya, diingatkan, ya, dikasih nasihat. Sebagaimana di sini Nabi alaihi salatu wassalam, ya, peduli dengan ya, keluarga beliau, bahkan anak-anak beliau, mengingatkan bahwasanya itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya makanya kita ya sebaiknya tidak apa istilahnya melalaikan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Eman-eman ya, eman-eman. Satu sisi Ramadan sudah mau habis lagi kan kayak gitu ya. Kesempatan besar seperti di bulan Ramadan ini kan jarang ya. Jarang. Makanya ketika ada kesempatan bulan Ramadan seperti ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya semampu kita. Nah, sebagaimana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, terkhusus di 10 hari bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, yang kita tahu di situ ada malam qadar, ada Lailatul Qadar. Dan ini pula yang menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi di antara alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan karena di situ ada malam qadar, Lailatul Qadar. Kita tahu malam qadar itu ya, sebagaimana dalam ayat yang kita tahu, kita hafal semuanya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Malam qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan berarti kalau dihitung pinten tahun, Pak? 83 lebih ya. Nah, kita sih belum tentu usianya nyampe segitu. Belum tentu. Maka ini beribadah semalam seperti ibadah 83 tahun lebih. Kan sangat sayang kalau terlewatkan begitu saja. Ya. Kalau enggak dimanfaatkan. Eman-eman. Ya. Makanya saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah semuanya untuk nanti di 10 hari terakhir ya kita bersungguh-sungguh ya, memanfaatkan malam-malam itu untuk banyak beribadah kepada Allah, yang semoga ibadah kita itu dilipat gandakan 83 tahun lebih ya, karena bertepatan dengan malam qadar. Nah, malam qadar atau Lailatul Qadar itu apa dalilnya bahwasanya malam qadar itu di bulan Ramadan? Malam qadar itu di bulan Ramadan, apa dalilnya? Sementara kalau kita membaca surat Al-Qadr, itu kan tidak ada keterangan itu di bulan Ramadan. Ya, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an di malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kalian apa itu malam qadar? Kemudian Allah mengatakan lailatul qadri khairun min alfi syahr, dan seterusnya tadi. Nah, di sini enggak ada keterangan apa namanya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Terus tahunya kalau malam Qadar itu di bulan Ramadan dari mana? Tadi dikatakan malam Qadar itu malam diturunkan apa? Al-Qur'an, ya kan? Malam Qadar malam diturunkannya Al-Qur'an. Atau dengan kata lain, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah pas bertepatan dengan malam Qadar. Tayyib. Terus diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di situ Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Qadar Allah mengatakan Al-Qur'an diturunkan di malam Qadar. Satu, Al-Qur'an di bulan Ramadan, satu lagi Al-Qur'an di malam Qadar. Berarti malam Qadar di bulan Ramadan, otomatis kan kayak gitu. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Satu lagi Al-Qur'an diturunkan di malam Qadar. Berarti malam Qadar ini di bulan Ramadan, kan kayak gitu. Jelas ya. Nah, disebut malam Qadar. Kenapa disebut malam Qadar atau Lailatul Qadri? Ada dua alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Alasan yang pertama itu adalah malam penetapan takdir, penetapan qadar. Penetapan qadar, ya, qada dan qadar. Penetapan qadar, penetapan takdir, takdir tahunan, takdir sanawi. Karena ya, penetapan takdir itu ada yang sifatnya dari sejak awal sampai akhir, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ya tuliskan di Lauh Mahfuz ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena ya. Kemudian Allah mengatakan kepada pena uktub ya. Kemudian pena pun bertanya madza aktub, apa yang aku tulis? Uktub maqadir khalqi ila an taqum as-sa'ah. Tulis ketetapan-ketetapan takdir sampai hari kiamat. Ini penulisan takdir secara global. Sejak diciptakannya pena itu. Bahkan sebutkan dalam hadis 50 ribu tahun ya. Khamsina al-fasana ya. Qabla khalqis samawati wal ard. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah ditulis semuanya. Ini terkait dengan takdir yang sifatnya global. Kemudian ada takdir umri, takdir yang sifatnya itu satu umur masing-masing manusia. Yaitu penakdiran yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk masing-masing orang ketika berusia 4 bulan di perut ibunya. Ketika berusia janin berusia 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ya. Ditiupkan roh di situ ya. Dikat bi rizkihi ya, wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Dituliskan rizkinya, ajalnya, ke apa namanya, kebahagiaan dan kesengsaraannya dituliskan. Ini takdir umri, satu umur, yaitu satu masing-masing orang ya, sebelum dia keluar ke dunia ini. Ada takdir, penulisan takdir yang sifatnya sanawi, sifatnya tahunan. Apa yang akan terjadi dari tahun ini ke tahun berikutnya. Satu periode, satu tahun. Itulah yang penulisan takdirnya dilakukan di malam Qadar. Itu disebut dengan malam qadar, itu dilakukan di malam Ramadan. Setiap tahun, ya, setiap bulan Ramadan, 10 hari terakhir, Allah setiap tahun menulis kembali takdir yang akan terjadi dari tahun itu sampai tahun depan. Terus demikian. Dan itu tidak keluar atau tidak berbeda dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, ditulis kembali yang sifatnya itu tahunan. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Di awal-awal surat Ad-Dukhan, ya, di awal-awal surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Kemudian setelah itu Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya, terkait dengan malam qadar itu, di malam itu inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi untuk dijadikan sebagai peringatan, memberi peringatan. Kemudian Allah mengatakan fiha, di malam itu yufraqu kullu amrin hakim, ya, dipisah-pisah, ditetapkan kembali setiap urusan, setiap takdir itu dengan bijaksana. Jadi setiap takdir itu ditentukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebijaksanaan. Nah, ayat ini di dalam surat atau awal surat Ad-Dukhan ini menunjukkan bahwasannya malam qadar yang di situ ada penetapan takdir tahunan, diturunkan di malam itulah Al-Qur'an. Jadi setiap tahun itu kan ada penetapan takdir, penetapan takdir, penetapan takdir. Nah, untuk memuliakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbaik. Dia adalah yang paling mulia. Kitab Allah yang paling mulia, maka diturunkan di malam yang paling mulia juga, yaitu malam penetapan takdir. Jika diturunkan pertama kali sebagaimana diriwayatkan dari Abdul Ibnu Abbas, maksudnya diturunkan di malam qadar, di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah diturunkan Allah ke langit dunia. Ke langit dunia secara total, secara global, secara semuanya Al-Quran dari awal sampai akhir, diturunkan di langit dunia, itu di malam qadar. Kemudian baru setelah itu Allah menyampaikan melalui Malaikat Jibril, ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan, ya, bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara jumlah dan secara global diturunkan Allah ke langit dunia itu ini di malam qadar itu. Nah, jadi maksudnya itu. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini alasan yang pertama kenapa disebut dengan malam qadar. Karena di situ ada penulisan takdir tahunan. Alasan yang kedua, karena dzu qadrin, memiliki qadr. Qadr itu kemuliaan. Ya. Memiliki kemuliaan. Ya. Memiliki yang dimuliakan. Ya. Nah, sesuatu yang memiliki derajat yang tinggi, ya, memiliki kemuliaan. Tayyib barakallahu fikum. Nah, di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan malam qadar, ya, terkait dengan malam qadar itu dua alasan penamaannya, kenapa kok malam yang dimuliakan, tuh bukti kalau itu adalah malam yang dimuliakan adalah Allah menurunkan malaikat di malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fi. Turun malaikat dan juga malaikat Jibril khususnya di malam itu. Bi'izni rabbihim min kulli amr. dengan izin Rabb-nya. Bukti kalau itu adalah malam yang dimuliakan, Allah melipat gandakan amalan di malam itu. Sebagaimana tadi, bahwasanya beribadah di malam itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, maka ini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya malam Qadar itu adalah malam yang dimuliakan dan malam penulisan takdir. Nah, disitulah Al-Quran diturunkan. Tayyib. Kemudian malam Qadar itu setiap tahunnya itu tidak netep. Tidak netep misalkan di malam 21 terus, atau di malam 23 terus, atau 27 terus yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, di malam 27 enggak. Tetapi berpindah-pindah dari satu tahun ini, mungkin misalkan malam 21. Tahun depan belum tentu malam 21. Bisa jadi malam 29. Tahun depannya lagi bisa jadi malam 27 dan seterusnya. Nah, terkait dengan kapan Allah menuliskan takdir di tahun itu. Jadi terkait dengan penulisan takdir di tahun itu atau di tahun ini misal, itu kapan? Nah, kita tidak tahu. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya diantara disebutkan oleh para ulama kita, supaya manusia itu bersungguh-sungguh di semua malam, di malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Tapi nek ditentukan si TikTok misalkan malam Qadar mesti misalkan selalu malam 21. Sregepe malam 21 tok, ya. Malam berikutnya wis pada males maning, ya kan? Sudah pada males lagi. Tetapi kalau dikatakan malam Qadar itu selama 10 hari terakhir ini dicari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri min asril awakhir. Carilah malam Qadar itu di malam ganjil di 10 hari terakhir. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Ya. Nabi suruh mencari. Maknanya setiap malam ganjil orang itu akan semangat, ya, akan semangat. Berbeda kalau sudah tentukan satu tadi. Nah, dan di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya tadi agar semangatnya kita itu tidak hanya di satu malam saja. Kemudian ahibati fillah a'azzakumullah, apa yang hendaknya kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan agar supaya kita itu memaksimalkan malam tersebut. Sebagaimana tadi Nabi alaihissalatu wassalam itu bersungguh-sungguh. Maka apapun ibadah itu, ya, sholat malamnya, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, diperbanyak di malam itu. Nah, kemudian di antara riwayat terkait dengan masalah ini secara khusus maksudnya, apa yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang sahih. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr?" Wahai Rasulullah, ya, apa pendapatmu jika aku mengetahui satu malam itu adalah malam Qadar? Kalau seandainya aku tahu satu malam adalah malam Qadar, apa yang harus aku lakukan? Ma aku lufiha, apa yang harus aku katakan? Apa harus aku lakukan di malam itu? Maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuli, katakan di malam itu, di malam Qadar itu, kalau memang engkau merasa bahwasanya itu adalah malam Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, ya, yang suka memaafkan. maka ampunilah aku. Engkau Maha Pengampun, ya, suka memaafkan, maka ampunilah, maafkanlah aku. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk banyak dibaca di malam Qadar. Sehingga ahibati billah azzakumullah, ini adalah amalan yang ringan, yang mudah, yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah. Di antara salah satu hikmahnya kenapa ucapan ini, ya, bukan yang lain, misalkan banyak membaca Al-Qur'an, banyak sholat malam. Itu iya jelas, ya kan? Kalau memungkinkan. Tapi kenapa ini lebih spesifik khusus? Di antara hikmahnya kata sebagian ulama, ini adalah amalan yang bisa dilakukan oleh siapa saja dalam keadaan apapun kondisi dia, entah dia secara umum orang yang sakit, ya, barangkali dia pas qadarullah 10 hari terakhir sakit, tidak bisa ikut tarawih, tidak bisa ikut banyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an baca apalani ya akeh. Ya. Tapi untuk mengulang-ulang lafaz ini sangat mudah. Satu, orang yang sakit. Orang yang safar perjalanan jauh. Barangkali dia sambil nyetir, ya, atau naik kendaraan bis, kereta. Sambil membaca doa ini mudah, ringan, diulang-ulang. Beda kalau sholat baca Quran, tidak semua kondisi memungkinkan. Bahkan lafaz ini, doa ini memungkinkan dibaca seorang wanita meskipun dia sedang haid. Barangkali wanita yang haid dia bingung lah, 10 hari terakhir malah haid, tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa baca Quran, gimana ini? Dengan banyak membaca ini cukup. Nah, sehingga itu di antara hikmahnya. Bisa dilakukan oleh siapapun dalam kondisi apapun. Selama tingkat kesadarannya itu masih ada, ini masih memungkinkan untuk dilakukan. Diulang-ulang, dibaca ulang-ulang. Nah, tetapi kalau seseorang itu memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada ini juga iya, ya, yang lainnya juga dilakukan, sholat malam diperpanjang barangkali kalau memungkinkan, ya, atau membaca Al-Qur'annya diperbanyak, sedekahnya ditingkatkan, ibadah-ibadah yang lain ditingkatkan di malam itu, maka itu lebih banyak ditambah dengan memperbanyak juga doa ini. Nah, sebagaimana yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah ini. Nah, sedikit barangkali kita berbicara terkait dengan al-iktikaf, ya. Terkait dengan iktikaf, ahibati billah azakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'tatiful ashral awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap tahun hingga beliau wafat. Setiap tahun beliau iktikaf di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan apa? Tadi, kesungguhan beliau untuk banyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, menyendiri di rumah Allah, di masjid. Khulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak ibadah khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Diriwayatkan hanya sekali beliau tidak iktikaf, tetapi kemudian beliau qadha di bulan Syawal, yaitu ketika istri-istri beliau pada nyusul. Ketika beliau iktikaf, diriwayatkan ya dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi iktikaf ya, diceritakan oleh Bunda kita Aisyah ya. Nabi iktikaf di Ramadan, kemudian kata Aisyah, fasta'dzanathu Aisyatu fa'adzina laha, disebutkan dalam riwayat. Kemudian Aisyah minta izin untuk ikut iktikaf bersama Nabi ya. Kemudian Nabi pun mengizinkan. Nah, kemudian setelah Aisyah ini diizinkan ikut, nah, ternyata istri-istri yang lain pun pada nyusul ikut. Kabean pada melunang masjid, nah primen misalkan ada sekian banyak istri di masjid semua ya. Makanya beliau akhirnya sudah membatalkan iktikaf di bulan itu, sudah serasa iktikaf kabeh bulan ini. Nah, akhirnya. Tapi beliau kemudian mengqadha-nya setelah Syawal sebagaimana dalam riwayat. Nah, intinya ahibati fillah azzakumullah, riwayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Qur'an ya, sebagaimana diriwayatkan beliau mengulang murojaah ya, setoran kepada Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam ya di bulan Ramadan itu ya. Nah, setorkan semuanya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, disetorkan semua, diulang lagi. Nah. Kemudian juga menunjukkan hadis ini, wanita pun boleh itikaf sebenarnya. Ya kan? Sebagaimana tadi, awalnya kan Aisyah minta izin supaya iktikaf bersama Nabi. Nabi mengizinkan. Menunjukkan wanita boleh iktikaf, tapi harus dengan izin suami. Pun tentu ya, iktikafnya wanita ini itu tidak sampai menimbulkan fitnah bagi yang lain. Ya. Nah, tidak menimbulkan problem bagi orang-orang iktikaf yang lainnya. Nah, ya wanita, gimana lagi para wanita. Tayyib, nah, jangan kemudian wanita ngumpul iktikaf terus pada ngerumpi suaranya cerita ngalor ngidul ya kan. Dan wanita kalau sudah ketemu kan, nah, apalagi nggak biasa ketemu ya, terus ketemu banyak cerita, akhirnya repot malah. Gua terus malah sing jadi ganggu yang laki-laki pada nguping, repot manengnya ya kan, bahaya. Tayyib, nah makanya wanita boleh iktikaf, tetapi harus memperhatikan hal-hal supaya tidak menimbulkan fitnah ya, tidak menimbulkan problem. Tayyib, nah hadis ini juga menunjukkan bahwasanya iktikaf itu di masjid termasuk wanita ya. Makanya Aisyah iktikafnya ya ikut tadi, izin ikut Nabi iktikaf di masjid. Ndaklah. Kita wanita iktikafin nang omah baik. Nah, berarti boleh iktikaf di rumah. Ndak. Nyatanya apa? Untuk iktikaf Aisyah sendiri minta izin untuk ikut di masjid. Kalau seandainya iktikaf itu boleh di rumah, ya ndak perlu Aisyah ikut datang ke masjid. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Ini terkait dengan iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi barangkali sebagai sedikit penutup ya, pembahasan iktikaf sebenarnya cukup panjang, tapi kita cukupkan terkait dengan batasan iktikaf ya, terkait dengan minimal iktikaf ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi sebelum kita membahas minimal iktikaf, kita sedikit melihat gambaran iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara global. Iktikafnya Nabi alaihi salatu wasalam itu ya, kita langsung sebutkan secara global, beliau mulai masuk itu di malam 21 sebelum maghrib. Jadi tanggal 20 Ramadan setelah asar beliau siap-siap masuk ke masjid sebelum maghrib, sebelum masuk malam 21. Terus beliau di masjid. Nah, kemudian beliau dibuatkan tenda, masuk ke dalam tenda. Dalam riwayat, beliau masuk ke dalam tenda itu setelah subuh di hari 21. Misalkan tadi malam itu malam 21, tadi ini habis subuh masuk ke tenda beliau. Terus mulai itikafnya akan tadi sore, ya, tadi sebelum maghrib kemarin. Nah, kayak gitu. Di masjid, kemudian dibuatkan tenda, ya, banyak ibadah, kemudian habis subuh seperti ini beliau masuk ke dalam masjidnya. Terus sampai masuk waktu Id, ya. Malam Id beliau masih di dalam masjid. Beliau baru keluar dari masjid langsung berangkat menuju ke musholla Id, tempat sholat Id. Dari masjid langsung ke tempat sholat Id, itu kesimpulannya. Nah, jadi itu yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun ya apa namanya terkait dengan batasan minimal seorang itu itikaf, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak pendapat di situ. Ada yang mengatakan minimal sehari semalam, ada yang mengatakan minimal sehari atau satu malam, atau minimal tidak ada batasan minimal, ya. Pokoknya sebentar diniatkan itikaf ya itikaf. Tapi pendapat yang terakhir ini banyak dilemahkan oleh para ulama. Karena kalau hanya sebentar, misalkan ya, sekedar mau taklim niatnya itikaf. Tidak ada riwayat dulu para sahabat itu, ataupun bahkan Nabi juga, mereka itu meniatkan itikaf ketika duduk sebentar di masjid. Ketika mau daras di masjid, niatnya itikaf, menunggu antara apa namanya antara satu sholat dengan sholat berikutnya, kemudian meniatkan itikaf, tidak ada riwayat. Menunjukkan bahwasanya adapun riwayat yang ada, jumlah minimal dalam apa iktikaf yang ada dalam riwayat itu satu malam. Seperti riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyyati an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, ya, inni kuntu nazartu, sungguh dulu aku pernah bernazar, ya, aku dulu pernah bernazar di masa jahiliyah. Untuk apa? Untuk beriktikaf lailatan, satu malam, fil masjidil haram, di masjidil haram. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa'aufi binadzrik. Kemudian Nabi mengatakan tunaikan nazarmu fa'taka laila. Maka beliau pun, Umar pun iktikaf di Masjidil Haram satu malam. Nah, beliau iktikaf satu malam. Baik. Ahibati fila azakumullah. Demikian juga atau sebelum itu, riwayat ini menunjukkan yang pernah terjadi dalam atau di masa Nabi alaihi salatu wasalam, iktikaf itu adalah satu malam. Demikian pula riwayat, ya, seorang sahabat, ya, saya lupa namanya, dari kabilah Juhainah, ya, Al-Juhani. Beliau itu dijadikan seorang imam di kampungnya. Tapi pengin, ya, di 10 hari terakhir itu pengin, ya, di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyarankan untuk di Masjid Nabawi itu di malam 23. Nah, terus diceritakan, kemudian perawi yang meriwayatkan hadis ini bertanyakan bagaimana dulu yang menceritakan ini anaknya. Bagaimana dulu bapakmu melakukan itu? Ya. Kalau tidak salah dari Unais, ya. Ibn Abdillah Al-Juhani. Nanti dilihat riwayatnya. Ditanya, bagaimana dulu bapakmu melakukan itu, pesan Nabi ini. Diceritakan, bapaknya ini datang setelah asar, ya, setelah asar, maksudnya setelah asar berangkat dari kampung, kemudian masuk ke Masjid Nabawi sebelum maghrib. Kemudian pulang dari Masjid Nabawi setelah sholat subuh. Ini juga riwayat ini menunjukkan iktikaf terpendek yang pernah diriwayatkan di zaman Nabi itu dua ini. Ya. Meskipun riwayat pelaksanaan seperti ini memang tidak secara tegas menunjukkan pembatasan minimal. Tapi maksudnya di sini adalah dua riwayat ini menunjukkan iktikaf terpendek yang pernah diriwayatkan di zaman Nabi adalah sepanjang satu malam ini. Dengan kata lain, tidak ada riwayat iktikaf yang lebih pendek daripada itu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, itu intinya maksudnya. Jadi, tetapi para ulama mengatakan sebagaimana tadi, itu tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa minimal satu malam itu akan lebih baik. Jelas ya. Jelas itu pernah dipraktekkan. Adapun jika kurang daripada itu, ya, para ulama mengatakan, ya insya Allah tidak apa-apa, boleh. Kalau misalkan seseorang itu misalkan bisanya habis tarawih sampai nanti menjelang sahur, mau sahur pulang ke rumah, ya bagus. Semalaman di masjid, iktikaf, baca Quran dan seterusnya. Nah, itu bagus ya. Nah, dan itu pun wallahu alam semoga juga termasuk iktikaf. Nah, karena tadi riwayat tadi tidak menunjukkan pembatasan, tetapi menunjukkan riwayat yang pernah ada, riwayat minimal yang pernah ada. Tapi sekali lagi tidak menunjukkan pembatasan. Adapun kalau cuma sekejap sebentar diniatkan iktikaf, maka itu tidak ada satu salaf pun yang melakukannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali terkait dengan iktikaf ya, sedikit ya. Semoga bermanfaat ya, barangkali akan ada yang ditanyakan tafadhuru. Masalah iktikaf atau masalah Lailatul Qadar atau yang lainnya. Ya, moga Pak. Jazakumullahu barakallahu fiik. Ini pertanyaan terkait dengan bagaimana cara membayar fidyah. Disimpulkan, kesimpulan saja ya. Apa yang dilakukan oleh kita lihat dulu apa yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin ya, diberi makan berbarengan. Makanan jadi. Dan juga itu tidak harus ya, tidak harus. Di sana para ulama mengatakan ada beberapa opsi. Opsi yang pertama makanan matang. Makanan matang ya, kita misalkan ya satu box makanan sudah lengkap nasi lauk ya. Dibagi-bagikan misal. Satu hari satu box makanan itu lengkap dengan lauknya. Itu opsi ya. Dibagikan ke setiap hari ngasih boleh. Atau dikumpulkan sekalian ya, dikumpulkan sekalian di akhir misal. Di akhir, setelah terakhir ini sudah sekalian 30 bikin pesan catering 30 dibagikan kepada orang-orang miskin, boleh. Atau dalam sebagian ulama mengatakan dikedepankan pun boleh. Sebagian ulama mengatakan dikedepankan boleh kalau memang sudah jelas ini memang tidak mungkin mengkodok gitu ya, nggak mungkin mengkodok ini sudah. Fidyah di depan, kemudian mengumpulkan sekalian boleh. Atau dalam bentuk bahan makanan pokok yang disimpulkan oleh para ulama yaitu setengah sok. Setengah sok berarti setengahnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah misalkan 3 kilo ya 1,5 kilo lah kurang lebih. Atau 1/4 kalau zakatnya 2,5 kilo. Nah itu dikumpulkan, dikasihkan. Misalkan 1,5 kilo taruhlah ya. Kalau 30 hari berarti berapa? 450 apa 45? 45, iya. Masa 450? Habot. 45 kilo. Nah. Ya. Ya hampir 2 karung kecil yang 25 kilo itu kan. Satu karung yang kecil kan 25 kilo. Dua itu. Kasihkan satu orang. Ya boleh. Atau kasihkan dua orang. Dua karung sih. Ini satu buat si Fulan. Satunya lagi buat si Fulan. Atau kok di kampung di situ, di RT situ misalkan. Ada 5 orang miskin. Dibagi 5. Ya boleh. Tidak masalah. Nah. Ala kulli hal. Itu. Cara membayar fidyah ada beberapa opsi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Barangkali ada yang lain. Baik, cukup insyaallah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita itu memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.